Juga Tasya ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Kofota Pro. Goyang dong. Asik. Ibunya sudah siap goyang lagi ya Bu ya. Siap dong. Jadi sebelah sini kita goyang bareng-bareng lagi ya Mas. Spesial. Dari teman-teman panitia penyelenggara. Motor duo. Terima kasih.